Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Raja melakukan Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tabasaka bidinihi lamidin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan berkah kepada kita dalam waktu kita, umur kita, serta segala hal yang Allah berikan kepada kita hendaknya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, yaitu hari yang terbaik dalam satu minggu, ya, hari yang paling mulia, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau atau untuk beliau. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam pembahasan yaitu faedah-faedah dari sejarah Islam yang mengenal berbagai peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat ini dalam perjalanan kehidupan umat ini dari masa ke masa. Ya, kita sudah sampai pada tahun yaitu 295 Hijriah, yaitu diangkatnya Al-Muqtadir Billah sebagai khalifah setelah mengangkatnya atau meninggalnya raja atau khalifah Abbas yang sebelumnya itu Al-Muqtafi Billah, ya, itu dari orang tuanya atau saudaranya yang sebelumnya adalah saudaranya yang menjadi khalifah Al-Muqtafi Billah, ya. Kemudian diangkat olehnya saudara berikutnya, itu saudaranya yaitu Al-Muqtadir Billah pada tahun 295 Hijriah. Sebelumnya kita membahas dulu biografi dan juga berbagai upaya di masa pemerintahannya. Al-Muqtadir Billah, ya, itu namanya adalah, ya, di galeri Al-Muqtadir Billah Amirul Mukminin Abi Fadl Ja'far Ibnul Muqtadir Billah, ya, saudara dari Al-Muqtafi Billah yang sebelumnya, ya, saudara dari Al-Muqtafi Billah. Beliau lahir pada tahun 282 Hijriah pada bulan Ramadan, itu pada bulan Ramadan tahun 280 Hijriah. Dan beliau ibunya adalah yaitu dari keturunan bangsa Rum, ada yang menyebutkan dari bangsa Turki namanya Gharib, dan juga ada yang menyebutkan namanya adalah Syagabun, ya. Takala saudaranya Al-Muqtafi Billah, ya, dalam kondisi sakit, ya, dia memberikan isyarat untuk mengangkat saudaranya itu yang bernama, ya, Ja'far Ibnu Mu'tadid ini, saudaranya yang digelari dengan Al-Muqtadir Billah, ya. Dia bertanya ketika dipanggil olehnya saudaranya Al-Muqtafi ini, memanggil saudaranya itu Ja'far Ibnu Mu'tadid ini, dan umurnya masih sangat kecil, ya, masih dari usia untuk sebagai seorang pemimpin sangat di bawah umur lah, pemimpin jauh di bawah umur, karena saat menjadi khalifah dia berumur 13 tahun. Nah, ini mungkin tidak ada di dunia, ya, pemimpin seusia dia itu berumur 18 tahun, kecuali dalam kepemimpinan khilafah itu, karena sistem kepemimpinan yang bentuk khilafah sering dalam bentuk keturunan atau memberikan kekuasaan kepada kerabatnya atau keturunannya. Namun ini bukan berarti itu merupakan sebuah hal yang terbaik, ya, karena yang penting sebetulnya adalah kemampuan seseorang tersebut, sebagaimana yang dicontohkan oleh para khulafa ar-rasyidin ketika mengangkat pemimpin, mereka tidak mengangkat anak-anak mereka untuk menjadi khalifah setelah mereka. Jadi bukan berarti itu adalah suatu yang dianjurkan dalam syariat, tetapi bukan pula berarti sesuatu yang salah jika seorang ayah mengangkat anaknya yang mampu untuk yang menjadi pemimpin, tidak salah juga. Cuman salahnya adalah apabila yang diberikan kepercayaan itu tidak memiliki keahlian, kemampuan, dan pengalaman, itu yang jadi persoalan. Jadi di Islam itu dan bahkan di apa namanya di berbagai kekuasaan di dunia ini yang berbentuk kerajaan, tidak sering ya yang menjadi raja itu adalah ya seperti itu ya, diturunkan ke anaknya atau saudaranya, atau bahkan ada yang turun kepada istrinya ya. Nah, jadi karena orang-orang liberal, orang-orang talis memandang Islam itu suatu yang kurang dari si ini gitu, padahal ini sebetulnya adalah itu hal yang lumrah saja dalam kehidupan politik dari semenjak kekuasaan, baik dari raja-raja Rum juga begitu, bangsa Persia juga demikian, dan berbagai kekuasaan-kekuasaan kalau kita lihat sejarahnya ya biasa mereka kadang-kadang mengangkat putra-putra mereka atau saudara-saudara mereka yang untuk menjadi penguasa seperti ini, yaitu belum mencukupi umurnya untuk sebagai seorang pemimpin. Nah, yang kita maksud di sini adalah di dalam Islam itu yang terpenting itu adalah kemampuan seorang pemimpin itu. Ya, walaupun ada syarat-syarat mutlak. Ini ada syarat yang fi halil ikhtiar dalam hal saat bisa memilih, wa fi halil ikhtirar dalam masalah yang telah terjadi kekuasaan itu dalam kondisi yang darurat, maka kekuasaan itu berbeda apa namanya pandangan Islam. Jadi umpamanya dalam Islam itu disyaratkan seorang pemimpin itu dari bangsa Quraisy. Namun jika seseorang telah berkuasa, memiliki kekuatan dan menjadi pemimpin walaupun dari bukan dari bangsa Quraisy, dan ia wajib ditaati, itu dalam Islam. Karena supaya tidak selalu terjadi perebutan kekuasaan yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya ya, ketika dalam hadis Ibad bin Sariyah, sahabat bertanya dalam hadis Ibad bin Sariyah, mana Rasulullah SAW salat bina Rasulullah SAW taqwadatin. Jadi suatu kali pada suatu pagi kami salat jemaah bersama Rasulullah SAW salat subuh, kemudian setelah saya salat ya, Rasulullah memberikan nasihat, wajangan fa'adhana ma'uzatan balighatan, lalu Rasulullah memberikan nasihat yang sangat dalam sekali, dharapat min ahliyun wajilat min halqulub, membuat hati-hati mata sahabat meneteskan air mata dan membuat hati sahabat menjadi betul-betul bergetar gitulah. Kemudian sahabat bertanya, ausini ya Rasulullah, beri nasihatlah kami wa Rasulullah, di antara syarat Rasulullah SAW adalah usikum bitaqwallah wa sami wa ta'ah wa in kana wa in abdan wa in kana dalam surah ayat abdan habasyian, ya, bertakwalah kepada Allah dan taatilah pemimpin, ya, dengar dan tak patuh kepada pemimpin sekalipun dia adalah dari bangsa Habsyah dan juga seorang budak. Nah, itu sudah sering kita jelaskan di mana Islam memiliki konsep yang sempurna dalam membahas masalah ini, ya, terutama dalam sisi pemerintahan. Jadi dalam pemerintahan Islam, ya, kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin sebagai yang terbaik dalam memimpin umat ini setelah Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin mahdi ma'di, pegang eratlah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Maka kalau kita lihat Abu Bakar Siddiq anhu tidak menyerahkan kekuasaan kepada anak kandungnya, ya, Abdurrahman umpamanya atau Muhammad bin Abi Bakar atau Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian Umar bin Khattab juga tidak menyerahkan kepemimpinan setelahnya kepada anaknya Abdullah bin Umar. Ya. Dan juga tidak menyerahkan setelah Utsman, kemudian juga Ali, ya. Kecuali Ali ya, memang diminta oleh masyarakat saat itu adalah yang menjadi pemimpin adalah tapi Ali tidak memberikan menunjuk anaknya secara langsung. Tidak menunjuk anak secara langsung, tapi keinginan kaum muslimin. Ya, berbeda dengan Khulafaur Rasyidin, itu adalah pilihan dari umat. Mereka ini dipilih oleh umat secara itu, secara aklamasi maksudnya, tokoh-tokoh umat yang senior dari para ahli Badar, Muhajirin dan Ansar itu sepakat mengangkat para Khulafaur Rasyidin untuk sebagai pemimpin kaum muslimin. Taib. Namun dalam kenyataan sejarah Islam banyak kita lihat ada kekuasaan yang sifatnya turun-temurun, ya. Kita katakan hal itu tidak menyalahi syariat selama yang diberi amanah itu mampu menjadi panutan umat, menjadi yang mampu mengelola atau memimpin umat dengan baik. Baik. Maka tadi kita jelaskan dia diangkat menjadi khalifah dalam usia yang sangat muda. Jadi ketika tahun lahirnya 282 Hijriah. Dan dia diangkat menjadi khalifah itu pada tahun 295 Hijriah. Jadi berumur sekitar 13 tahun. Berumur 13 tahun dia. Nah, maka jadi awal kekuasaannya terjadi semacam kegoncangan jalur kuasanya, di mana setelah dia dibaiat, ya, setelah dia dibaiat, kemudian wafatlah saudaranya Al-Muktafi Billah, dia diangkat menjadi raja, ya. Kemudian ada yang beri masukan juga saat dibaiat itu, Fastasbahu Wazir Al-Abbas bin Hasan. Jadi ada perdana menteri Khalifah Al-Muktafi Billah melihat terlalu kecil umurnya, ya, dan berencana untuk mengganti dengan seseorang lain. Ya, itu disebut Ibnul Mu'taz. Ibnul Mu'taz ini nanti akan kita sebutkan siapa dia. Nah, ketika Ibnul Mu'taz ini ditawarkan, dia juga keturunan dari Abbasiyah juga, ya, anak dari Harun Ar-Rasyid, cucu dari Harun Ar-Rasyid. Ketika ditawarkan Ibnul Mu'taz, Abdullah Ibnul Mu'taz ditawarkan, dia memberikan syarat, ya, dengan syarat tidak terjadi pertumpahan darah. Jadi ketika telah dibaiatnya Al-Muqtadir Billah tadi, Ja'far bin Al-Muqtadir ini, kemudian tahun berikutnya berapa bulan setelah itu, para tokoh senior dari yang hidup saat itu, tokoh-tokoh negara, bangsawannya waktu itu melihat karena usianya masih muda dan ditakutkan tidak akan mampu untuk mengendalikan kekuasaan ini. Namun dia disokong oleh Perdana Menteri yang kuat. Akan tetapi, sebagian dari tokoh-tokoh yang terhormat, dari tokoh-tokoh besar, mengusulkan untuk diganti. Itu diganti dengan Ibnu Mu'taz, ya. Tapi Ibnu Mu'taz ketika ditawarkan, memberi syarat. Dia tidak menginginkan terjadi kegaduhan di dalam kekuasaan. Nah, akhirnya orang-orang yang mengusulkan itu berupaya untuk, menyampaikan Al-Muqtadir, rencana mereka. Nah, kemudian setelah itu Al-Muqtadir memberikan semacam hadiah kepada, ya, maksudnya kerabat lah Abdullah bin Mu'taz ini. Akhirnya Ibn Mu'taz pun mundur dari rencana itu. Nah, kemudian sekelompok yang lain tetap menginginkan, ya, pada bulan Rabi awal, ya, mereka menginginkan tetap pergantian kekuasaan tersebut. Setelah itu, ya, sepakatlah sebagian besar daripada tokoh-tokoh yang saat itu dari baik pasukan keamanan maupun tokoh-tokoh lainnya menginginkan dibaiatnya Ibnu Mu'taz ini. Dan akhirnya Al-Muqtadir siap. Nah, saat mau dia setelah diangkatnya Al-Mu'taz, kemudian di Al-Mu'taz, Ibnu Mu'taz, Abdullah Ibnu Mu'taz ini menginginkan agar istana dikosongkan. Namun dalam hal itu, ya, Al-Muqtadir ini bersiap, ya, bersiap untuk hal demikian. Nah, setelah dibaiat, kemudian diangkatlah Perdana Menteri yang baru itu Muhammad bin, ya, Muhammad bin Daud bin Jarrah. Kemudian juga Qadi, ya, Mahkamah Al-Qaludika, MA-nya diangkat. Kemudian Jaksa Agungnya, kalau di kitanya, diangkat. Perdana Menterinya, pejabat-pejabat pentingnya. Nah, setelah itu, setelah di, Al-Muqtadir ini dipecat dari khalifahnya, dan dibaiatnya Mu'taz, ya, mereka datang ke Muhammad bin Jarir At-Tabari. Nanti kita akan di dalam pemerintahan Al-Muqtadir Billah ini ada beberapa ulama besar yang akan kita bahas nanti. Di antaranya adalah Imam Nasa'i yang wafat dalam kekuasaannya, juga At-Tabari, seorang ahli tafsir. Nah, ketika orang datang kepada Imam At-Tabari ini, Imam At-Tabari bertanya apa yang terjadi, bagaimana perkembangan suasana kepolitikan, ya. Akhirnya disebarkan, diberitakan, diberitahulah Muhammad bin At-Tabari, mal khabar, beliau bertanya kepada datang. Setelah datang yaitu Al-Mu'afa Ibnu Zakaria Al-Jariri kepada Imam Tabari, bertanya, lalu disebutkan telah dibaiatnya Ibnu Mu'taz. Dan kemudian ditanya oleh Imam Tabari, siapa yang diangkat menjadi Perdana Menteri? Faman rusyiha lil wizarah. Kemudian Muhammad bin Daud, itulah Perdana Menteri. Qala faman zukira lil qada, siapa yang diangkat menjadi Mahkamah Agung, itu kepala sebagai ketua MA gitu, ya, Abul Musanna, dikatakan Abul Musanna. Kemudian setelah itu atobari diam, ya, fa'atraqah. Kemudian setelah itu atobari menyebutkan hadal amla yatim. Kata Imam Tabari, kondisi seperti ini tidak akan berlaku lama, tidak akan berlangsung lama. Qila lahu wa kaifa, lalu ditanya Imam Tabari, kenapa? Qala kullu wahid mimman sammaitum, ya, muqaddamun fi maknahu, ya. Semasing yang kalian sebut tadi adalah didahulukan dalam sisi maknanya, ya, alil utrubah. Ya, orang yang ini mereka adalah orang-orang yang hebat, itu maksudnya. Wa zaman mudabbar, tetapi kata beliau masa ini sedang ada perencanaan, ya, gitu. Wa dunya muwaliyah, dan dunia ini akan pergi. Wa ma ara hada illa idmihal. Kata Imam Tawari, saya tidak melihat kecuali ini tidak akan lama, akan, ya, kekuasaan seperti ini. Wa ma ara li muddati tulan. Menurut saya kekuasaannya tidak akan lama. Nah, setelah terjadi pembaiatan Innul Mu'taz ini, ya, akhirnya Innul Mu'taz menyurati Al-Muqtadir Billah, Ja'far bin Mu'tadid tadi, untuk meninggalkan istana. Ya, akhirnya dia berencana meninggalkan istana. Tetapi berapa semua pengawal-pengawalnya sudah keluar, ya, untuk berpindah mengawali, untuk artinya dipecat semua, berarti semua pengawal-pengawal, kalau di kita pampres lah, ya, pengawal istana semuanya. Namun para pelayan-pelayan ini, kalau kita mungkin yang bagian apa personalianya gitu, ya, yang memegang bahasalah makanan, menyambut tamu, semacam yang pembantu, mungkin tukang bunga, lalu kitanya mungkin taman gitu. Ada beberapa orang dari mereka ini mengatakan, kenapa kita tidak bertahan di istana ini dan kita melawan orang yang merebutnya? Nah, jadi yang membuat membela Al-Muqtadir Billah untuk bertahan di situ orang-orang ini, tidak pasukan resmi. Nah, ketika itu mereka ini kompak untuk membela Al-Muqtadir. Jadi tidak pasukan besar yang membelanya dia. Cuman, ya, dalam bahasa kita sekarang mungkin orang bagian personalianya lah, yang kalau pasukan keamanan pemeras mereka sudah mengamankan diri dan tidak ikut dalam percaturan itu. Tetapi yang bagian mengawasi kerumah tanggaan lah, bagian kerumah tanggaan dari khalifah tidak setuju. Akhirnya mereka membuat pasukan sendiri dan menyerang Al-Mu'taz. Akhirnya Al-Mu'taz ini di pengawal-pengawalnya pun tidak siap untuk menghadapi mereka-mereka tersebut. Akhirnya mereka pada lari dan Al-Mu'taz pun lari. Akhirnya kembali lagi kekuasaan kepada Al-Muqtadir Billah. Jadi itu ceritanya. Ya, kembali lagi Al-Muqtadir Billah. Ya. Di sebelah sini, Waba'asa bin Al-Mu'taz ila Al-Muqtadir bi'amrihi bi'insraf ila dari Muhammad bin Tahir. Jadi disuruh Al-Mu'taz mengirim utusan kepada Al-Muqtadir Billah, khalifah yang telah dipecat ini, diatukan dan diangkatnya Al-Mu'taz itu, untuk pindah ke rumah Ibnu Muhammad Mutahhir. Lika yang taki ilal Ibnu Mu'taz ila dar khilafah, agar Ibnu Mu'taz pindah ke istana kekhalifahan. Fa ajaba Al-Muqtadir mau, walam yakum baqiyahu ila ta'ifatun yasira. Jadi tidak ada yang mengawal dia kecuali yaitu sangat sedikit sekali, ada hanya sekelompok kecil saja gitu. Fa qalu yaqum. Nah, ini yang kita sebutkan di bagian personal di rumah tangga ini, bagian tukang tamannya, papanya itu, kalau di bahasa kita sekarang gitulah kira-kira. Yang orang yang tersedikit ini membuat semacam perencanaan, bermusyawarah sama mereka. Nusallim hadal amr, kita menyerah saja dalam persoalan ini, kata mereka. Wala nujarrib nufusana fidaf'i ma nazala bina, apa kita tidak mencoba yang mempertahankan diri kita terhadap menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi ini? Itu bahasa mereka. Ya, kenapa kita tidak mencoba melawan, itu istilahnya. Ya. Falabisus silah, lalu mereka mengambil senjata mereka, ya. Waqasadu al-mukharrim wabihi Ibn al-Mu'taz. Jadi menuju tempat tinggalnya Ibn al-Mu'taz yang diangkat jadi khalifah itu. Falamma ra'ahum man haulahu, setelah orang-orang yang ada di sekitar Ibn al-Mu'taz melihat mereka datang menyerang semuanya, ya, alqallahu fi qulubihim ar-ru'bah. Jadi semuanya pengawal-pengawal Ibn al-Mu'taz menjadi takut melihat itu. Fansarafu munhazimina bila qital. Jadi semuanya meninggalkan Ibn al-Mu'taz dan lari, ya, takut menghadapi pasukan yang kecil yang tadi. Nah, kemudian waharaba Ibn al-Mu'taz wa waziruhu wa qadhihi. Jadi larilah Ibn al-Mu'taz, perdana menterinya dan MA tadi, qadhinya itu kepala apa? Ke Mahkamah Agungnya. Wa qanahu wa qital bi Baghdad. Dan gara-gara itu kan kacau ini, terjadi semacam kericuhan. Akhirnya ya seperti yang terjadi juga ketika tidak ada kekuasaan yang jelas, akhirnya memanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil kesempatan yang sedang lagi keadaan genting politik ini, mereka melakukan berbagai macam bentuk kejahatan di kota Baghdad, ya, dengan kalau di bahasa kita seperti terjadi di 98 mungkin ya, tapi tidak persis seperti itulah. Cuman maksudnya ketika kondisi politik itu dalam tidak menentu, jadi orang-orang yang perampok, penyamun, apapun mengambil situasi itu karena lagi sedang tidak ada kekuasaan gitu, kekosongannya, terjadi semacam bentuk apa? Keributan, kericuhan, di mereka merampas toko, menjara segala macam di kota Baghdad. Nah, pelajaran yang kita ambil di sini adalah bahwa kenapa para ulama, kenapa Ahlussunnah Jamaah dalam kitab-kitab akidah sangat menekankan masalah wajibnya taat kepada penguasa itu apa? Kenapa? Karena yang mengalami kerugian, yang akan mengalami berbagai macam bentuk kerusakan itu masyarakat. Adapun orang-orang penting, mereka bisa menyelamatkan diri. Ya kalau di kita misalnya di masa 98 bukan terjadi kericuan dulu kan, mereka menyelamatkan diri. Bisa nyawa pesawat lari ke luar negeri, sudah mereka, kita yang disana, di Indonesia, kita yang di tanah air, kita yang bericu, yang ribut, terjadi pembunuhan, dan macam bentuk, penjarahan, segala macam. Nah inilah, pelajaran beginilah, kenapa ulama kita, ya, yang selama ini bahwa kita tekankan, makanya dakwah kami tidak pernah memprovokasi masyarakat untuk membuat kericuhan, membuat semacam makar, enggak ada. Ini tolong didengar oleh telinga-telinga yang selama ini masih saja menghembus-hembuskan bahwa orang Wahabi itu sangat berbahaya bagi persatuan bangsa. Itu adalah mereka-mereka yang bacot seperti ini adalah tidak memahami bagaimana akidah Ahlussunnah Jamaah yang kami sebarkan kepada masyarakat. Yang kami selalu ulang-ulang dan bahkan banyak para ustaz, para da'i menjelaskan masalah ini berulang-ulang. Ya, ini sebetulnya ada provokasi tipuan kepada umat agar umat lari daripada nasihat ini. Dan kadang termasuk mungkin juga orang-orang yang haus politik, kalau umat mengikuti akidah yang benar ini, tentu tidak mampu untuk diprovokasi menurut keinginan mereka. Nah, oleh sebab itu, kita lihat, dalam sepanjang sejarah, setiap ada kericuhan politik dan tidak menentunya kekuasaan, pasti terjadi di sana, bermacam bentuk kegaduhan di tengah masyarakat. Terutama orang-orang yang memang ingin memanfaatkan kondisi itu untuk mendapatkan segala kemauannya dia. Ya, maka inilah Islam selalu ya, menekankan, ya, akidah Islam menekankan tentang betapa bersabar, wajib bersabarnya dalam kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa. Tapi kembali kita tekankan, bukan berarti kezaliman itu tidak diingkari. Namun, Ahlussunnah Jamaah, cara mengingkarinya ya, tidak membawa efek yang lebih buruk. Ya, tidak menginginkan. Ya, untuk terjadinya kericuhan, keonaran dan pembakaran, pengerusakan itu tidak diinginkan. Maka oleh sebab itu dinasehatin langsung atau melalui orang yang mungkin menyampaikan nasihat atau ada tim atau ada badan yang memberikan nasihat, memberikan masukan. Nah, itu ditemui dengan cara baik-baik, dibicarakan dengan kepala dingin, bukan dengan cara bersorak-sorak di jalan yang akan membuat segala halnya terganggu. Nah, itulah prinsip Ahlussunnah dalam memperbaiki kekuasaan, ya, bukan berarti diam. Terutama para ulama yang ada di sekitar penguasa, mereka memiliki akses untuk menasihati para menteri, menasihati para penguasa, yaitu mereka berkewajiban di situ. Jika kalau mereka yang diam-diam, mereka yang lebih akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang masyarakat ini kadang-kadang merasa lebih bertanggung jawab daripada ulama, ini kadang-kadang gitu ya. Kita ini dibebani oleh semua sesuai dengan tanggung jawab dan ilmu kita masing-masing. Jadi kalau ulama diam dan tidak berani berbicara dalam kemungkaran yang terjadi baik di tengah masyarakat maupun di tengah kekuasaan, itu mereka yang akan lebih dahulu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masyarakat yang lemah, cukup mengingkari dengan hati mereka sudah terlepas dari dosa itu. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, jika kalian melihat hati pemimpin kalian mendatangi sesuatu yang kalian tidak suka, ya, orang yang berani menasihati itu adalah itu yang lebih baik, apa bari'ah kata Rasulullah SAW, dan orang yang diam dan benci dengan hatinya, dia juga terlepas dari dosa. Maka ini kita lihat. Jadi setelah itu terjadi semacam kericuan. Namun alhamdulillah Al-Muqtadir ini kembali mampu mengendalikan kondisi dan dia kembali menjadi khalifah. Kembali menjadi khalifah, tetap menjadi khalifah, tidak jadi Ibnul Mu'tasim terangkat menjadi khalifah. Dan akhirnya ya berjalan pemerintahan selama berapa tahun dia memerintah dari masa pemerintahnya 295 Hijriah sampai 319 Hijriah. Ya, cukup lama dia memerintah Al-Muqtadir Billah ini. Namun memang dalam persoalan kekuasaannya memang terdapat banyak hal-hal yang melemahkan, ya, karena dia masih umurnya muda dan juga sering bergantinya perdana menterinya dia. Tapi dia sebetulnya kalau dibanding di usianya dia, ya, dengan anak-anak sekarang, dengan usia dia muda yang seumur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun saat itu, dia juga mampu bagaimana memilih menteri-menteri yang baik. Nah, jadi yang banyak memerintah, yang mengendalikan suasana itu adalah para perdana menterinya, ya, orang pejabat-pejabat lain yang diangkat oleh dia. Kemudian yang sangat berpengaruh juga karena dia usia masih muda, disebutkan para penulis sejarah, Mukatsir dan lainnya, para ulama, yang banyak juga masuk dalam menentukan kebijakan-kebijakan itu adalah orang tuanya sendiri dan istri-istrinya, jadi ikut merecoki urusan negara ini. Nah, ini itu disebutkan, sehingga banyak hal-hal yang dimana wanita ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang haus kekuasaan, ya, kadang-kadang dibayar sogok, kemudian dipecat pejabat ini, diangkat pejabat ini. Nah, ini di antara yang terjadi di masa Al-Muqtada Billah ini. Kemudian juga beberapa bagian dari kekuasaan Al-Muqtada Billah yang di masa Khulafa Abbasiyah, seperti bagian Maroko, Aljazair, ya, atau Algeria, daerah-daerah bagian Afrika itu, ada yang lepas, dan di situ kekuasaan Al-Idrisiyah, yaitu salah satu keluarga yang berkuasa di bagian Afrika, itu semakin memperkuatkan dan bahkan mencaplok sebagian wilayah Abbasiyah. Nah, itu di antara kelemahannya. Kemudian juga sebagian dari wilayah lain yang tidak terbenahi oleh Al-Muqtada Billah adalah, yaitu yang dicaplok oleh Al-Qaramithah. Qaramithah adalah satu aliran sesat, ya, batiniyah, yang berafiliasi bagian dari Syiah Batiniyah atau Ismailiyah. Nah, ini juga membuat kegaduhan di berbagai kota Mesir, Kufa, ya, Khurasan. Mereka melakukan macam bentuk keonaran yang sudah pernah juga kita singgung sedikit. Nah, di dalam kuasa Al-Muqtada Billah ini terjadi suatu kejahatan yang luar biasa dari mereka-mereka Al-Qaramithah ini. Walaupun Al-Muqtada Billah mengirim pasukan, yang berkali-kali mengirim pasukan untuk menghambat keonaran yang mereka lakukan, untuk menentang dan menaklukkan mereka. Namun, ya, dalam beberapa kejadian itu pasukan Al-Muqtada Billah tidak mampu melawan pasukan Qaramithah ini, karena mereka itu solidnya, dan mereka begitu keberanian dalam sifat pembelaan yang fanatik yang luar biasa pada diri mereka. Baik, ini tentang Al-Muqtada Billah, ya. Ibnu Katsir menyebutkan di sini, "Judidat lahul bai'ah ba'dal mauti akhihi," diperbarui bai'at bagi dia setelah wafat saudaranya, yaitu Al-Muqtafi, "waqta as-sahari li 14 lailah," yaitu pada waktu pagi hari. Sahar ini adalah yaitu waktu pagi hari di 14, yaitu pada tanggal 14 atau tanggal 14 di tanggal 15 dari Zulqa'dah tahun 295 Hijriah. Nah, itu dia diangkat menjadi khalifah. Dan umurnya ketika itu, kata Ibnu Katsir, 13 tahun, ya. Wa ahadun wa ishrun yauman. Jadi umurnya 13 tahun 1 bulan 21 hari, kata Ibnu Katsir. Ya. Walam yalid khilafa ahadun qablahu asghar sinnan minhu. Kata Ibnu Katsir, tidak ada seorang pun khalifah yang berumur lebih muda dari dia sebelumnya. Belum pernah. Enggak ada khalifah yang muda dari dia. Dia umur 13 tahun. Ya. Dan dia waktu itu berumur 13 tahun memiliki kekuasaan yang hari ini termasuk negara Irak, Iran, Mesir, ya. Kemudian apalagi Arab Saudi, Bahrain, Qatar, itu sebelumnya di bawah kekuasaan dia semua. Yang sehari ini berjumlah sekian negara itu di bawah kekuasaan Abbasiyah sebelumnya. Nah, ini maksudnya menyebutkan, "Walamma ujlisa fi mansabi khilafah shalla arba'a raka'at tsumma sallam wa rafa'a sawtahu bi du'a wa istikhara." Jadi setelah dia diangkat jadi khalifah, salat 4 rakaat dia, kemudian dia salam, kemudian mengangkat saudara dan berdoa dengan suara dan beristikhara. Setelah itu dibaiat oleh manusia secara umum, ini maksudnya tokoh-tokoh masyarakat, ya. Kemudian kutiba ismu ala rukum wa ghairiha, ditulislah nama-namanya di mana-mana, Al-Muqtada Billah. Wa kana fi baiti malil khasa, kemudian dia punya ada yang dana untuk khususan biaya hidup khalifah, ada dana khusus untuk kebutuhan rakyat. Di Baitul Malnya ada dua. baitul mal untuk kebutuhan dari operasional ya khalifah, kemudian operasional pembangunan negara. Itu ada dua baitul mal kata Ibnu Katsir. Yaitu kalau jumlah kekayaan yang baitul mal yang khusus ini ada sekitar 15 juta dinar. Ya, 15 juta dinar. Nah. Kemudian adapun di kas negara yaitu sekitar 600 ribu dinar, 600 ribu dinar. Ya. Wa kanat al-jawahir as-samina fi hawasil min ladun Bani Umayyah wa ayam Bani Abbas. Jadi itu simpanan-simpanan kekayaan itu adalah yaitu permata-permata yang berharga yang disimpan semenjak kekuasaan Bani Umayyah dan juga kekuasaan Bani Abbasiyah sebelum dia, ya. Waqad tanaha jam'uha, yang ini dikumpulkan itu. Pamazala yufarriquha fi khata fi hadayahu wa ashabi hatta anfadha. Nah, ini kelemahannya dia, tidak bisa dalam membelanjakan kas negara dengan baik sehingga ya hampir kosong itu kas negaranya. Ya, kemudian kata kelemahan lagi kata Imam Nukathir di sini menunjukkan waqad istauzara jama'atan min al-quttab yaqsuru ta'daduhum atau ta'daduhum, ya. Di mana dia memiliki berbagai sekretaris juga pernah menteri yang sangat banyak berganti-ganti. Nah, ini juga ya berganti-ganti dari ulah tadi gitu. Ya, orang yang mendekati keluarganya ataupun orang tuanya itu memberikan masukan agar diganti ya orang-orang penjilat banyak gitu ya, dia ingin mendapat jabatan, akhirnya mereka diberi masukan kepada Muqtadir oleh ibunya dan keluarganya untuk diganti ya, dan diangkat dan diganti yang sebelumnya. Di antaranya Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Furat wallahu thumma azalahu bighairihi, kemudian diangkat ya, diganti dengan yang lainnya, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dipecat lagi ke ada yang lainnya, kemudian dikembalikan lagi, kemudian diangkat lagi, ini berulang-ulang ya. Waqad taqasal dhikrum Abul Far Al-Jawzi, di mana Ibnu Jawzi menyebutkan ya jumlah dari pejabat-pejabatnya, wa kana lahu minal khadami wal hujjab wal husmati tama syai'un kathir jiddan. Jadi punya pelayan-pelayan, pejabat-pejabat ya, berbagai timnya itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, ini yang juga tidak efisiensilah dalam mengangkat pejabat bahasa kitanya. Ya, banyak terlalu banyak pejabat tetapi tidak memiliki pos-pos yang jelas. Nah, ini suatu manajemen juga diambil ya dalam mengangkat sebuah urusan manajemen negara kah atau lembaga kah, mestinya kita bisa manage mengelompokkan tugas-tugas itu dan memberikan tugas itu ya tidak kepada orang yang bertanggung jawab sesuai dengan porsi yang secukupnya gitu. Kadang-kadang ya ke dalam sebuah lembaga tukang sapu aja kadang-kadang 10 tapi tetap aja kotor. Kenapa? Karena ya tidak ada job yang jelas di pembagiannya. Kita lihat ya baik pondok pesantren ataupun kampus kadang-kadang ya memberikan tugas kepada para pejabat tidak jelas tugasnya apa. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, ketidakbenaran dalam mengatur manajemen mengangkat pegawai-pegawai yang banyak tapi tugas-tugas yang dilakukan tidak sempurna, tidak beres, ya karena memang tidak menempatkan job-job yang tepat bagi mereka ataupun terlalu banyak sehingga koordinasinya juga merepotkan, ya. Nah, ini juga hal yang perlu ditinjau. Nah, ini diantaranya sebutkan mengenai kelemahannya itu. Terlalu banyak pejabat, kemudian juga tentu menuntut gaji kesejahteraan, ya, menyebabkan tipisnya uang negara. Ya, begitu juga kita lihat dalam kebanyakan kekuasaan kadang-kadang ya, demi untuk setiap tim suksesnya masuk dan orang-orang yang pernah berjasa dalam kampanye masuk, kadang-kadang ya udah diangkat dibuat sebuah badan, dibuat badan ini, dibuat badan ini biar tercover untuk memberikan jabatan kepada orang-orang yang pernah mendukungnya saat mencalonkan. Nah, ini juga kita lihat ya terjadi dalam kekuasaan. Inilah suatu fitnah dan bahaya atau sistem terutama sistem demokrasi yang sedang berlangsung di negara kita, tak sangat perlu sekali dikoreksi dan ditinjau kembali. Ya, tinjau kembali di mana efeknya sangat jelek bagi kemajuan bangsa kita. Sehingga pemimpin yang terpilih itu sangat banyak berutang budi ke berbagai pihak. Ya, kepada pengusaha, ya kepada tim sukses, ya berbagai hal, ya kepada tim keamanan, macam-macam. Sehingga perlulah dibuat tim lembaga-lembaga baru untuk mengkafir, memberikan jabatan, kedudukan. Nah ini boros, sangat boros ya bagi keuangan negara kita. Taib, ini di antara pelajaran-pelajaran yang kita sebut di sini, ya, di mana ketidakpas sama apa namanya tepat dalam jumlah memilih pengangkatan untuk pejabat itu juga akan berefek dengan, karena kalau terlalu banyak kemudian pekerjaannya nggak jelas, ini juga apa namanya, bahkan mungkin 10 pekerjaan bisa dihandle satu orang, bisa saja. Kadang-kadang satu pekerjaan dihandle oleh 5 orang, ya semakin kacau. Nah, baik, maka ini perlu diperhatikan bagi kita-kita yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk memegang lembaga, baik lembaga pendidikan, ya kampus kah, pondok pesantren kah, yayasan kah, ataupun yang bertugas sebagai instansi-instansi negara, ya perlu mengefisienkan pengangkatan dari pejabat-pejabat yang posnya yang jelas, ya. Kadang-kadang kita lihat, kita berkunjung ke kantor-kantor, ada sebagian hanya menung-menung saja, ya duduk di mejanya, nggak ada jelas tugasnya apa, ya hanya sebagai apa namanya itu, ya. Nah inilah, ya satu hal yang perlu kita tinjau kembali dalam sistem kita sebagai orang bertanggung jawab dalam membawahi sebuah lembaga, baik lembaga yang sifatnya sosial di masyarakat maupun lembaga kenegaraan. Wa kana kariman jiddan wa fihi ibadah. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan, tetapi dia Al-Muqtadi Billah ini orangnya pemurah, pemurah. Ya memang kalau kita lihat ya secara umum pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah yang sebelumnya memang orang pemurah, ya suka memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Baik bantuan BLT, bantuan langsung tunai, bahasa kita sekarang, ya itu sudah nggak asing. Kalau kita baca dalam sejarah Islam, itu sudah tidak asing ya. Atau yang disebut dengan belusukan, itu pun tidak asing dalam permintaan Islam. Sudah banyak sekali dari para tokoh-tokoh Islam ataupun khalifah-khalifah yang baik di masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, pun Abbasiyah melakukan hal yang sama, ya. Kariman jiddan, bahkan kariman jiddan, sangat pemurah, ya, wafihi ibadah, dan juga dia seorang orang yang apa, rajin beribadah. Jadi juga dia seorang yang rajin beribadah. Wa ma hadza kulli, ya, kata Ibnu Katsir, walaupun begitu, ma'akas tati sholatin wa siyam tatawwu, ya, jadi walaupun dia sebagai orang yang rajin sholat, ya, ya, dan ma'adza kulli, dan orang, dia orang yang apa namanya, pemurah, bersama dengan itu dia juga orang yang saling rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa sunnah. Jadi pemimpin-pemimpin kita dulu, subhanallah ya, walaupun ada kelemahan-kelemahan, mereka juga memiliki kebaikan-kebaikan yang luar biasa juga, rajin puasa sunnah, rajin sholat, rajin beribadah. Nah, kemudian disebutkan oleh apa namanya, oleh Ibnu Katsir di sini bagaimana kemurahan dia. وفي يوم عرفة أول ولايته فرق من الأغنام والأبقار 30,000 رأس. Subhanallah. Jadi di tahun awal hari Arafah, ya pada hari Arafah awal-awal dia tahun pertama dia diangkat menjadi khalifah itu, dia membagikan yaitu kambing, sapi sekitar 30,000 ekor. 30,000 ekor. Ya. Jadi luar biasa ya, kemurahan-kemurahan para penguasa Islam dulu. Ya. Dia masih muda kan, dari umur, kita katakan dari masih usianya 13 tahun jadi khalifah. Tapi ini yang kita katakan, dalam usia yang segitu, ya, kalau melihat kebijakan-kebijakan, walaupun ada kekurang-kurang kemundurannya, ya itu, tapi untuk usia anak sekarang, ya sudah luar biasa kemampuan dia kan tuh. Jadi maka kita ingin lihatkan bagaimana kemampuan-kemampuan, ya kehebatan-kehebatan generasi dahulu Islam ini, ya dengan usia yang sangat muda dia memimpin, ya walaupun terdapat di sana sini kekurangan, tapi dalam kemampuan secara umurnya dibanding umur orang seusia dia, dia memiliki sebuah kehebatan yang gitu. Tapi kalau untuk usia sebagai pejabat yang layak, belumlah, umurnya belum cukup bahasa kitanya. Maka pada hari Arafah di awal tahun awal kekuasaannya, kekhalifahannya, yaitu dia membagikan ke masyarakat kambing dan sapi jumlahnya sekitar 30,000 salasina alfa ra'sin, ya 30,000 ekor. Kemudian dari ibil, dari onta yang diberikan alfa ba'irin 2,000 ya. Kemudian warad dan rusuma wa kulfa wal arzak ila makan alaihi fi awal abasiin. Nah, kemudian berbagai pajak, pungutan-pungutan itu dibebaskan masyarakat oleh dia, ya. kemudian pajak, ya, kemudian bayar-bayaran, ya, itu dihapus. Ya. Ini wa talaqa al-hubus alladina yajuzu itlaqum. Kemudian juga dia memberikan semacam, kalau di kita kan ada setiap hari lebaran atau hari kemerdekaan, pemerintah memberikan remisi, potongan tahanan bagi para orang-orang yang ditahanan. Nah, beliau juga melakukan hal yang sama. Amuktadbirillah ini yaitu memberikan wa talaqa al-hubus, yaitu memberikan remisi kepada orang-orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang layak untuk dibebaskan. Nah, jadi apa yang program-program yang kita yang dilaksanakan oleh negara-negara saat sekarang ini tuh sudah ada program-program itu dicontohkan ya di masa dahulu di dalam kekuasaan Islam. Makanya kalau kita membaca sejarah para khulafa akan terbanyak sekali inspirasi-inspirasi program-program yang hari ini kita anggap itu sebagai program unggul sudah dahulu mereka lakukan gitu ya. Jadi mereka sudah melakukan sebelum kita memikirkan itu bahasanya. Jadi mereka memberikan remisi untuk tahanan, itu ada di masa Al-Muqtadbillah, dia membebaskan para tahanan-tahanan yang ya juzu itlaqum, yang dibolehkan untuk dibebaskan, yakni yang layak. Tentu tergantung dari bentuk pelanggaran hukum pidana yang dilakukan. Kemudian dan dia menugaskan hal itu wa qala hadza wa amra dzalika, menugaskan untuk melakukan hal itu kepada qadi Abi Umar Muhammad bin Yusuf, ya. Wa kana qad buniyat abniyatun fil rahba dakhluha fi kulli syahr alfa dinarin. Jadi ada bangunan-bangunan itu yang sewanya setiap bulan itu 1000 dinar. Ya. Fa amara bi hadmiha, kemudian dia meminta untuk dipugar gitu ya, dirobohkan saja liwasi'al muslimin turuqat. Jadi di kalau kita mungkin kios-kios pinggir jalan gitu ya disewakan. Kan sekarang juga banyak pemda-pemda membuka semacam tempat-tempat untuk piknik atau tempat-tempat istirahat di pinggir jalan ya, toko-toko kecil yang disewakan kepada pedagang-pedagang kelima. Itu di masanya Al-Muqtadbillah sudah ada. Dibangun di pinggir jalan ya, toko-toko kecil orang-orang untuk jual makan ringan semuanya. Nah, itu masukan sewanya setiap bulan tuh 1000 dinar. 1000 dinar. Kemudian dia mengambil kebijakan untuk dirobohkan. Kenapa? Untuk memperluas jalan bagi kaum muslimin. Nah, ini alasannya walaupun ada masukan generasi, namun melihat masalah yang lebih besar adalah masalah. Kemudian juga disebutkan dia pada tahun 302 Hijriah itu dia mengadakan khitan masal untuk anak-anak yatim. Khitan masal anak yatim bersamaan dengan mengkhitan 5 orang dari anaknya juga. Jadi dia mengkhitan masal sehingga mengeluarkan biaya itu, yaitu itu waqad khatana qablahum ma'ahum, itu bersama itu di bersama anaknya 5 orang itu dan dikitar khalqan min auladil yatama. Jadi juga masyarakat yang atau anak-anak yatim yang lain ikut berkhitan sama anaknya. Wa ahsana lahum bil mal, mereka juga dikasih bantuan wal kasawi dan juga pakaian. Nah, ini kan program-program yang kalau seandainya para pemimpin-pemimpin membaca ya, pemusuh kaum muslimin membaca masa lalu Islam, kekuasaan masa Islam diambil yang positif-positif, program-program begini kan bagus. Enggak perlu banyak memikirkan ya masalah sosial ya. Ini di bagaimana dia memperhatikan masalah sosial masyarakatnya ketika anaknya ikut khitan, kemudian dia ikutkan bersama anak-anak yatim, kemudian mereka dikasih bantuan tunai harta dan juga pakaian ya. Wa hadza sunnun hasan. Ya, ini adalah suatu apa perbuatan yang sangat bagus dari Al-Muqtadbillah itu. Nah, ini program-program yang unggulan yang dilakukan sama dia ya. Kemudian ya, pada tahun 303 Hijriah ya, waqafa Al-Muqtadbillah amwalan jazilan wadhiyan 'ala al-haramain syarifain. Nah, pada tahun 303 Hijriah ini Al-Muqtadbillah yaitu memberikan bantuan yang sangat besar untuk pembangunan atau untuk rehabilitasi Al-Haramain Syarifain. Apa Haramain Syarifain? Adalah Makkah dan Madinah. Wastada'al bil qudha wal a'yan. Dia kumpulkanlah para qadi, para tokoh-tokoh wa ashhadahum ala nafsihi bima waqafahu min dhalik. Menjadi panggil, manggil, inilah menjelaskan sebagai saksi ya atas dirinya, dia mewakafkan harta yang begitu besar untuk kebutuhan Masjidil Haram. Nah, itu juga inspirasi-inspirasi bagi para pemimpin kita, ya kan? Hendaknya juga disediakanlah bantuan ya untuk pembangun masjid, karena di mari masjid itu akan banyak lahir orang-orang dari pembinaan masyarakat ya, untuk supaya tidak adanya bermacam bentuk kenakalan-kenakalan, perbuatan-perbuatan anarkis dan selamacamnya, itu dibina. Karena membina manusia sekarang tidak cukup di sekolah dan di kampus. Apalagi di sekolah di kampus tidak dapat pembinaan mental, itu enggak. Sipis sekali, bahkan mungkin bisa dikatakan dari materi yang disampaikan dalam kampus itu dibanding dengan materi-materi secara umum, mungkin enggak sampai 10% kan pembinaan terhadap mental gitu, enggak ada. Maka sebetulnya masjidlah tempat untuk pembinaan mental itu, ya. Maka sebaiknya juga pemerintah memiliki perhatian lah, utama memberi gaji kepada imam masjid, kemudian memberikan pelayanan yang baik untuk guru-guru ngaji ya. Nah, dia memberikan wakaf yang jumlah amwalan jazilan ya, amwal yang harta yang sangat besar ya, untuk masalah merehabilitasi pembangunan dan atau berbagai pelayanan di dua masjid yang mulia itu, Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Baik. Kemudian di antara hal lain yang dilakukan adalah pada tahun 305 Hijriah, Ibnu Katsir menceritakan yaitu datangnya utusan dari Raja Rum. Qadima Rasul Malik Rum, ada utusan dari Raja Rum ya, fi talabil mufadati wal hudnah, itu dalam melakukan tukar tawanan dan juga adanya membentuk perjanjian bilateral ya, adanya perjanjian bilateral ini. Nah, datang ke khalifah ke Baghdad. Nah, di sini Al-Muqtadir Billah menampilkan kemewahan, kemegahan ya Islam saat itu. Di sepanjang jalan ditampilkanlah pasukannya, kemewahannya luar biasa. Makanya Ibnu Katsir setelah itu menyebutkan ya, wa hadha min aghrabi mawaqi' min al-hawadis fi hadhihi sana. Kata Ibnu Katsir setelah menyebutkan kisah ini adalah di antara satu kejadian yang sangat unik pada tahun ini, yaitu tahun 305 Hijriah itu. Jadi diceritakan di sini wa huwa syabun hadatsa sin ya. Sedangkan dia itu adalah seorang anak muda ya. Di sini yaitu seorang utusan anak muda dari utusan dari kaum Rum, wa ma'ahu syaikhun minhum 20 gulaman. Jadi dan ada syaikh dan juga membawa berapa penjaganya sekitar 20 orang ya, pembantu pelayannya. Wala mawada Baghdad syahada amran hailan. Jadi utusan dikirim oleh Raja Rum ini itu seorang pemuda, masih muda, kemudian juga ada tokoh-tokoh senior bersama dia dan berapa pengawal-pengawal ya, sekitar 20 orang. Setelah sampai di Baghdad, dia menyaksikan perkara yang sangat mengagumkan dia sekali. Wadzalika, yang demikian kenapa kata Ibnu Katsir? Anna Khalifah al-Muqtadir billah amara bi ihtifal bidzalika. Jadi di mana khalifah memerintahkan untuk menjambut tamu ini dengan sambutan yang luar biasa. Liyushhada ma fihi irhabul ada. Tujuannya apa? Melihatkan kemegahan keperkasaan Islam untuk ya, setelah pulang ke negaranya, mereka tidak berani macam-macam berencana untuk mengganggu kekuasaan Islam. Jadi untuk melihatkan, ya, untuk memberikan rasa kagum ke dalam diri musuh dan takut takluk gitu ya, segan, harus menimbulkan rasa segan dalam diri musuh. Nah, Farakibal Jaisu bikamili umaizin, semua tentara dipanggil semuanya sekitar 160 ribu. Tentara ya, mabai nafas warajil, ada yang berkuda, ada yang kalau dikatakan ada pasukan kuda, ada yang infanteri ya, gitu ya. Fil asil hatama, memakai pakaian lengkap, persenjataan lengkap. Wakilman khalifah sabat alaf, kemudian juga berbagai pelayan-pelayan itu ya, ada sekitar 7,000 orang. Arbatu alaf bidun ya, ada yang putih ya. Wasalatu alaf sudun, ada yang hitam. 4,000 orang yang berkulit putih, 3,000 orang berkulit hitam. Wahum fi ghayatil malabis wal udad. Kemudian memakai pakaian yang begitu gagah dan berbagai perhiasan. Wal hajabatu yawma idzin 700. Kemudian pengawal-pengawal sekitar 700 ya, wa amma tayarat allati bi Dijla wa Zabab wa Zabazib. Jadi tayarat ini di sini juga ada tayarat, apa maksudnya di sini? Bukan itu belum ada pesawat tempur, belum ada ya, tapi semua peralatan tempur itu dimunculkan ya dalam di Sungai Dijla, di Tigris dilihatkan berbagai peralatan tempurnya. Kemudian wa Sumairiyat fasyai'un katsirun muzayyana. Jadi berbagai bentuk alat-alat tempur yang penuh dengan segala perhiasan. Wa hina dakhala Rasul, ketika utusan itu masuk ke istana khalifah, syahada amran adhasyahu. Melihat suatu penyambutan, suatu kejadian yang sangat membuat dia terkejut, ya, kagum. Wa ra'a min al-hismati wa zinati wal hurmati ma yabharul absar. Dia melihat daripada berbagai hiasan, taman-taman, keindahan yang membuat ya mencengangkan sekali. Wa hina tajaza bil hajib zana annahu khalifah. Ya. Ketika mereka melewati para pengawal, dikira itu adalah khalifah. Faqilalahu hadzal hajib al-kabir. Ini adalah komandan. Ya, komandan, kalau lihat pampresnya. Pamara bil wazir fi ubuhatihi fazanna khalifah. Kemudian lewat pula dengan perdana menteri, dengan kegagahannya dikira juga khalifah oleh utusannya. Faqilalahu hadzal wazir, ini enggak, ini perdana menteri. Wa qad zuyyinat daru khilafah bi zinatin lam yusma' bimisliha. Yaitu dihiasi ya istana khalifah itu dengan hiasan yang tidak pernah didengar sebelumnya seperti itu. Ya, telah terjadi penghiasan luar istimewanya. Kana fi minas sutur yaumaidan samania wa 30,000 sitr. Jadi perhiasan-perhiasan dinding segala macam itu ya, atau kalau di kita apa namanya itu, perhiasan di dinding, pakaian yang bermacam-macam itu ya. Nah, apa namanya itu ya, kalau di kita dipasang sitar ataupun yang lebih tepatnya bahasa Indonesianya yaitu hiasan-hiasan dinding yang terbuat dari kain itu, itu sekitar disebutkan dalam kasus di sini 38.000 meter ya, 12.000 meter dan 5 wa khamsu mi'a, yaitu sekitar 2 ini 10.000 sitrin minha 12.000 sitrin wa khamsu mi'a mudhahaba. Jadi sekitar 12.000 dari perhiasan itu ya, di 500-nya itu dihiasi dengan emas. Waqad busita fiha 22,000 wisat. Kemudian permadani sekitar dibentangkan sekitar berapa? 22.000 pemerdani. Kalau kita karpet merah gitu ya. Ya, wa fiha min wuhus. Kemudian juga dimunculkan waqutan, ada binatang-binatang ya, ada mutaan nisa binas, yaitu harimau ya, haitu ta'kul min baini aidihim. Jadi kan ada penjagaan-penjagaan ya, ada mereka yang menjaga harimau, kemudian singa, itu dimunculkan ya. Kemudian wa mi'atu subu'in ya, ma'a siba'. Jadi binatang-binatang buas itu dikeluarkan. Ya, ini mereka diternak yang sudah jinak gitu ya. Ya, semua dikira ila dari syajarah. Kemudian dibawa ke tempat istana ya, tempat ya, ruang tamunya. Wa ibara min birkatin fiha ma'un safin. Dilihat di situ ada semacam kolam renang, airnya jernih. Wa fi sadrika ma'us syajarah. Kemudian di tengahnya ada air, kalau kita sekarang air apa namanya itu? Perhiasan air yang nufura apa ya? Hiasan dari air yang sekarang banyak orang membuat di taman-taman ya, air yang bergoyang-goyang di program, bagaimana dia membentuk bunga, bagaimana. Nah, itu ada di masa itu, disebutkan oleh Nukasi di sini ya. Saya pun belum tahu kecuali karena Nukasi menyebutkan di sini. Kemudian wa fasal zalikal ma'syajara min adh-dhahab wa fiddah, yaitu adanya syajara di dalam mak itu ada pohon-pohon juga yang dibuat dari emas dan perak. Laha 18 wasnan, yaitu sekitar 18 cabang. Aksaruha min zab, yaitu 18 ranting-rantingnya atau dahan-dahannya itu kebanyakan dari emas. Wa fiha syamarikh wal awraq al mulawwana, macam bentuk perhiasan, warna-warna kertas macamnya. Tuyur masbuga alaiha tuyurun masbuga min adh-dhahab wal fiddah. Kemudian juga burung-burung ya, Subhanallah, keindahannya luar biasa diceritakan oleh Kasir, burung-burung yang berkecau, wa yatusawwir bi anwa'il aswat, burung-burung ini berkecau. Jadi dikeluarkan semua kekayaan ya khalifah saat itu dengan ada burung-burung berkecau bermacam-macam suaranya. Ya kalau di kita mungkin ada burung Bali, burung macam-macam gitu. Minal ma'i musallat 'alaiha, kemudian wasyajara bikamiliha tamayul kama tamayul asyjar bi harakatin ajibah. Ih, subhanallah. Ini ceritakan Ibnu Katsir, di situ ada pohon-pohon yang dibuat itu bergerak seperti ditembus oleh angin, ya. Dengan gerakan-gerakan yang ajib, kata Ibnu Katsir. Turhisu man mayyaraha, sangat mengagumi orang yang melihatnya. Ini sudah ada di masa Abbasiyah. Sebuah kekayaan-kekayaan yang hari ini dianggap orang seni yang luar biasa, gitu. Kemudian semua ada kerajaan makan yusamunahu Firdaus, kemudian dibawa kepada ruangan yang disebut dengan ruang Firdaus. Ya, fi min anwa'il mafaris wal alat ma la yuhaddu wa la yusafu kasratan wa husnan. Di dalamnya banyak sekali peralatan apa namanya, perhiasan ya. Ya, yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa diceritakan bagaimana indahnya kata Kasir. Kemudian wa fi dahalizihi 18,000 jausan. Jausan ini yaitu baju-baju pasukan yang tahan pedang, bahkan tetapi ini terbuat dari emas mudahhabatan. Pemazala kullama marra ala makanin adhasyahu, setiap lewat tamu tadi tempat melewati suatu tempat, dia kagum setiap melihat tempat yang dia saksikan. Wa akhadha basari hatta intaha ila khalifah, dia menikmati berbagai bentuk kehiasan indahan yang dibuat untuk menyambut tamu itu sampai datang menghadap khalifah, ya. Wa wajad ala sarir min Abinus, ya, ini nama singgasananya raja itu, khalifah itu dari Abinus. Qad furisa bidabiqi al-mutarras, yaitu di mana terhias sebagai hiasan-hiasan sulaman-sulaman. Wa an yamin siri tis'atu uqudin mu'allaqah, jadi di sebelah kirinya ya tempat duduk itu ada 9 apa namanya itu uqud, ini apalah uqud maksud di sini adalah gantungan-gantungan yang digantung itu terbuat dari emas. Wanjasi tis'al ukhra, di 9 juga ada afkhar jawahir, jadi permata-permata ya yang terbuat sangat indah sekali. Nah itu bergelantungan gitu. Kemudian ya'lu dawaha ala dawin nahar, jadi cahaya-cahaya dari permata-permata ini kata Ibnu Katsir, yaitu cahayanya itu lebih terang daripada matahari gitu ya di siang hari. Nah fa'uqifa ar-rasul walladhi ma'ahu baina yaday al-khalifah, kemudian barulah datang utusan tadi di hadapan khalifah, ya. Jaraknya itu mi'adharu 100 hasta, tidak boleh mendekat, ya. Itu bagaimana menunjukkan kewibawaan. Wal wazir ala Ali bin Umm Furat waqifun baina yaday al-khalifah, kemudian perdana menterinya Ali bin Muhammad berdiri di hadapan khalifah. Wa turjuman dunal wazir, kemudian setelah itu ada penterjemah setelah perdana menteri. Faja'ala khalifah yukhatibul wazir wal wazir yukhatibul turjuman, jadi khalifah bicara kepada menteri, perdana menteri yang bicara kepada penterjemahnya, wa penterjemah baru bicara kepada utusan. Nah gitu jaraknya, ya. Suma khala 'alaihima wa atlaqa lahumā 50 saqraqan fi kulli saqraqin 5000 dirham. Jadi di sini disebutkan diberikan kepada dia sekitar 50 ya semacam hadiah yang isinya setiap kantong itu atau setiap peti itu 5000 dirham. Wa akhrija min baini yadayhi wa tifa bihima fi baqati dar khilafah, kemudian dikeluarkan, dikasihkan kepada mereka, kemudian dibawa keliling istana. Wala hafatid dajlatil faila, kemudian dibawa melihat sungai Tigris, di mana di pinggir sungai itu ada gajah-gajah, ya, banyak gajah. Wazarrafat wasiba, dan juga bermacam binatang-binatang lain, buas lainnya. Wapuhut harimau, ya, macam tutul dan lain demikiannya. Oleh sebab itu kata mereka itu wahada min aghrabi mawaqi' min al-hawadis fi hadis sana. Ini kejadian yang sangat mengagumkan pada tahun tersebut, kejadian yang sangat luar biasa tadi pada tahun itu. Nyinda sedikit cerita tentang bagaimana kehebatan ya Al-Muqtabirlah. Tetapi sebenarnya kita katakan di masa kekuasaannya ya secara apa namanya wilayah itu berkurang, karena sebagai wilayah apa namanya dicaplok oleh berbagai kekuasaan-kekuasaan lain, ya. Baik. Terakhir beliau ini wafat ya. Jadi dia ini disebutkan pada tahun 319, yaitu Raqibah Mu'anis ala Muqtadir. Jadi ada yang berusaha membunuh beliau, itu disebut wa kana mu'adhamu jundun Mu'anis Barbari. Jadi ada utusan dari Barbar bersama falaman taqal jam'an, ketika bertemu dengan pasukan Al-Muqtadir, Ramal Barbari Al-Muqtadir bi hirbatin saqata minha ila ar. Jadi dilempar dengan tombak, Al-Muqtadir ini kena, kemudian dia tersungkur, summa dabawisa, kemudian dia disembelih oleh pasukan tersebut, ya. Wa syila ra'sahu 'ala ramh, kemudian diambil kepalanya Muqtadir ini, karena ini dia di ada pemberontak yang datang, ya, menyerbu dia. Kemudian diambil kepalanya, kemudian terbuka auratnya sampai ditutup dengan rumput, kemudian hafaralahu fi maudhi' wadfan, kemudian dia dikuburkan, dan itu pada hari Rabu, yaitu tanggal 27 Syawal, ya. Ya, ini wafatnya beliau, terbunuh dalam sebuah pertempuran, ya. Diceritakan ketika wazir au akhadalahu dzalika al-yawm tali'an, ketika ditemui oleh wazir yang pernah menterinya, faqala al-muqtadir, dan muqtadir bertanya, ayu waqtin hu, kapan waktunya? Maksudnya qala waqtu zawal, nanti di waktu setelah zuhur, zawal. Katanya rawahamma biruju, lalu dia melihat ada merasa perasaan yang tidak enak. Kemudian dia ingin kembali, fa asyrafat khail mu'annis, datang pasukan ya berkuda yang tadi kita sebutkan, dia menombak, wanasyabat harb, dan menembaknya, dan dia jatuh. Kemudian amma balbari alladhi qatalahu fa inna nas hasahu alaihi wa saqa nahwa dar khilafa liyukhrij al-qahir fa sadafahu himlu shawkin. Nah, ini kisah bagaimana orang yang membunuhnya langsung ditangkap oleh masyarakat, kemudian juga masyarakat ikut membantu ketika ada penyerang ke istana khilafahnya. Taib. Wa kana al-muqtadir jaydul aql. Ini disebutkan Ibnu Katsir, dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khilafah. Muqtadir adalah memiliki kecerdasan yang biasa, sahih ra'i, memiliki pemikiran yang sehat, ya, yang pintar, ya. Lakinnahu kana mu'asiran lishaq. Kemudian kelemahan juga, dia lebih banyak berpoya-poya. Berpoya-poya dengan kemewahan yang berlebih-lebihan, ya. Nah, ini kemudian dianggap dia mubazir, sebenarnya tadi menyambut tamu yang dengan kelebihan yang berlebih-lebihan, ya. Kemudian juga wa kana nisa ghalibna alaihi, kemudian kebanyakan dari keluarganya yang wanita terlalu banyak mengintervensi kebijakan dia, ya. Fa akhri alaihinna jami' jawahir khilafah wa nafa'isah. Jadi banyak juga dari keluarga-keluarga yang keluarganya yang wanita, yaitu menguras, ya, kekayaan-kekayaan dari kekayaan negara. Nah. Kemudian wa tabada hayau durrat yatima wa wazana salata masakil. Ini juga bagaimana dia memberi kepada pelayan-pelayannya berbagai hadiah-hadiah, ya. Ini ya sedikit tentang sejarah beliau, ya. Sejarah hidupnya Al-Muqtadir billah. Kemudian setelah itu yang menjadi khalifah ada 3 orang dari anaknya, Ar-Radi, kemudian Al-Muttaqi, kemudian Wal-Muti'. Kemudian di antara khalifah-khalifah lain kata Suyuti menjelaskan, ya, sama dengan Mutawakkil yang punya anak 3 orang menjadi khalifah, Harun Rashid juga demikian, tetapi masih unggul Abdul Malik dari Bani Umayyah, yang mana menjadi khalifah itu 4 orang dari anaknya, ya. Wala nadhira lidzalika illa fil muluk kama qala Dzahabi, ya. Dan tidak ada tandingan, ya, untuk kekuatan bagaimana Umayyah di mana atau kehebatan dari Abdul Malik, dia memiliki 4 anaknya yang menjadi khalifah semuanya. Baik. Kemudian di zaman Mutawakkil ada 5. Jadi ukul tubuh zamanina di zaman Abbasiyah itu ada 5 khalifah lain Mutawakkil yang anaknya semua menjadi khalifah, itu Al-Musta'in yang bernama Abbas, Al-Mu'tadid nama Daud, Al-Mustakfi namanya Sulaiman, Al-Qa'im namanya Hamzah, Al-Mustanjid namanya Yusuf, dan lain 9. Nah, ini beberapa penjelasan yang dapat kita bahas di masa khalifahan Al-Muqtadir billah. Imam Suyuti juga menyimpulkan di sini orang yang nama Ja'far dari khulafa, dari para khalifah-khalifah yang pernah menjadi khalifah, itu sangat sedikit kata Imam Suyuti. Ya, sebenarnya disebutkan oleh As-Sa'alibi dalam kitabnya Lataif Ma'arif, yaitu lam yali khilafah man smuhu Ja'far illa mutawakil wal muqtadir. Tidak seorang pun menjadi khalifah yang namanya Ja'far kecuali hanya mutawakil dan muqtadir. Ya, faqotila jami'an. Tetapi kata As-Sa'alibi bukan kedua-duanya terbunuh. Ya, al-mutawakil dibunuh pada malam Rabu, al-muqtadir dibunuh pada hari Rabu katanya. Nah, kemudian di sini di antara kebaikan Al-Muqtadir juga diceritakan oleh Ibnu Suyuti adalah dikisahkan oleh Ibnu Syahin bahwa wazirnya Ali Ibnu Isa ingin mendamaikan antara Ibnu Sa'id dengan Abi Bakar bin Abi Dawud Sijistani. Nah, ketika itu wazir mengatakan kepada Abu Bakar Sijistani, Abu Muhammad Akbar Minka. Yang maksudnya sini bahwa Ibnu Sa'id ini lebih besar, dewasa dari kamu. Maka dibilang kalau kamu datang untuk meminta maaf. Berkata Abu Bakar Sijistani, la af'al. Faqal wazir anta syekhun zayyifun. Ini engkau adalah syekh yang tidak bisa, apa namanya, yang enggak benar. Faqal Ibn Abi Daud, azzayy syekh al-kadzab ala Rasulullah SAW. Jadi kenapa dia terjadi perselisihan antara mereka adalah, kata Abu Ibn Abi Daud ini adalah, yang syekh yang zayyif, syekh yang tidak berguna itu adalah orang yang berbohong terhadap Rasulullah SAW. Lalu setelah itu wazir mengatakan, manil kadzab ala Rasulullah SAW? Qala hadha. Lalu ditanya oleh wazir ini pada menteri, siapa yang bohong kepada atas nama Rasulullah SAW? Ditunjuk oleh dia Ibnu Sa'id ini. Sama qama Ibnu Abi Daud, kemudian Ibnu Abi Daud berkata kepada wazir berdiri, tatawaham anni adilu laka li ajli an rizki yasilu ilayya ala yadik. Ya, maka saya, engkau akan memahami bahwa saya akan menghinakan diri untukmu karena gajiku lewat tanganmu, itu katanya. Kemudian wallahi la akhadtu min yadika syai'an abadan. Kemudian Ibnu Abi Daud ini mengatakan, saya tidak akan pernah menerima lagi melalui tanganmu sesuatu pun. Ketika sampai kepada Al-Muqtadir billah, hal itu akhirnya Muqtadir bin Daud sendiri dan yang menandatangani gaji daripada Ibnu Abi Daud ini. Ya. Jadi supaya dia tetap menerima gaji, akhirnya Al-Muqtadir billah yang secara langsung memberikan gaji Ibnu Abi Daud. Nah, ini bentuk kebaikan-kebaikan bagaimana disebut oleh para ulama tentang kebaikan dari Al-Muqtadir billah ini. Baik, demikian yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada Al-Akhmadu kita untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pemirsa maupun dari para pendengar. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih para ustaz yang pada kesempatan pagi hari ini telah membimbing dan menyampaikan pembahasan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan kami undang untuk bisa masuk di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk yang pertama kami berikan kesempatan bagi Anda yang menghubungi kami via telepon. Silahkan. Halo, dengan siapa ini, di mana? Pagi, Kak. Silahkan. Saya dari Rukmi, Jonggol. Silahkan, pertanyaannya. Menurut saya Indonesia ini sekarang sudah, apa ya, politiknya yang dijalankan itu adalah politik dinasti yang belum tentu orang-orangnya itu cakap memimpin pemerintahan, menurut saya. Jadi Indonesia ini sekarang ya, emaknya lah, istrinya lah, cucunya lah, pemantunya jadiin, apa namanya itu, kabupati lah apa. Jadi itu belum tentu dia cakap dalam memimpin pemerintahan. Dan hutang-hutang di Indonesia ini kan, negara Indonesia itu makin lama makin banyak. Jadi menurut saya itu Indonesia ini sekarang sudah menuju kehancuran. Menurut Pak Ustaz gimana, Pak? Ya, pendapat saya ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Taib, Ibu berbicara tentang itu kondisi negara kita. Kondisi negara kita ini terbagi dua. Ada kondisi politik, ada kondisi masyarakat. Kondisi politik memang banyak sekali informasi-informasi yang mungkin menjadi pemikiran bagi masyarakat. Ya, ada atau kondisi keekonomian negara. Jadi berbeda antara kondisi keuangan negara dan kondisi keuangan masyarakat sebetulnya. Jadi walaupun memang efek dari kondisi keuangan negara berefek dengan keuangan masyarakat, terutama mengenai pajak, mengenai iuran dan bantuan-bantuan, tentu akan ada efeknya. Tetapi kita dalam menyikapi ini tetap bijak, tetap tidak terprovokasi, tetap beroptimis, ya, bagaimana kita berharap kedepannya tetap akan ada pemimpin-pemimpin yang siap untuk berkorban dan berjuang demi untuk kemajuan bangsa ini dan agama. Jadi ataupun pemerintahan itu tetap pasti ada orang-orang yang masih memiliki wibawa, memiliki kepedulian, memiliki amanah, kepercayaan di dalam diri mereka masih ada. Walaupun di sana sini kita lihat banyak sekali pejabat-pejabat yang sifatnya ingin memaksakan kadang-kadang keturunan istrinya, anaknya untuk menjadi pejabat lagi, ya. Tentu ini tadi telah ditinjau secara Islam, kita katakan secara Islam sah-sah saja kalau memang itu dilakukan dengan cara yang memang profesional, ya, profesional. Jadi artinya memang layak anaknya itu untuk sebagai pemimpin. Kalau tidak layak ya enggak. Seharusnya dia malah merasa malu, ya, ataupun istrinya atau apa yang kita lihat sekarang ini. Mestinya sebenarnya kita katakan negara ini adalah kembali kepada proses pemilihan pemimpin yang diamanahkan oleh undang-undang dasar kita. Ya, karena jelas proses pemimpinan demokrasi liberal sekarang ini sangat berefek buruk dalam kemajuan bangsa kita dan juga pembangunan bangsa kita. Kita lihat dalam suatu kali pilkada itu tidak sedikit uang yang dimubazirkan, sementara daerah tersebut membutuhkan pembangunan jembatan, sekolah yang banyak amruk, dan segala macamnya. Padahal ketika pemimpin itu terpilih pun, ya hasilnya tidak jauh beda dengan sistem yang musyawarah yang diamanatkan oleh sila keempat dari Pancasila, jelas ya, permusyawaratan perwakilan. Nah, sebetulnya ini yang kita ingin beri kembalikan, ya, karena tidak semua sistem-sistem dari masa Orde Baru itu yang ada banyak juga sistem demokrasi baru yang cukup baik dalam sistem kepemimpinannya, dalam prosesnya gitu. Sehingga tidak semua jabatan-jabatan negara ini menjadi jabatan politik yang akan sangat merugikan bagi masyarakat dan bangsa kita. Kita itu nasihat kita. Kita hanya bisa, dan kemudian kita, tugas kita adalah menjauhkan diri kita dari mengikuti berita-berita yang akan yang belum tentu benar atau salahnya, sehingga kita sering mengambil kesimpulan-kesimpulan melalui media-media, ya, kadang-kadang ada berita yang dipotong, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, dan semacamnya. Maka oleh sebab itu masyarakat lebih fokus pada posisi mereka, yaitu bagaimana menciptakan generasi yang baik, berhidup yang baik, amanah dalam bergaul, dalam berjual beli, dalam usaha. Ya, seandainya masyarakat masing-masing memperbaiki diri, tentu ini akan pasti berefek jauh banyak perubahan di tengah masyarakat, dan pasti juga ada perubahan dalam pembangunan bangsa kita ini. Tentu juga tidak terluput dari para pejabat-pejabat, mesti mereka melakukan perubahan-perubahan mereka yang lebih ke arah yang terlebih baik, ya, baik dalam memilih calon penggantinya atau memilih pemimpinnya, ya, tentu dengan proses-proses yang lebih sederhana lah, tidak perlu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan semacam pertentangan yang berkepanjangan, ya, tidak pernah ada ketenangan di dalam bangsa kita karena gara-gara hampir setiap 3 bulan sekali atau hampir setiap 6 bulan sekali akan ada pilkada umpamanya, itu akan membuat berita-berita yang sangat mengganggu jalan pembangunan kita bersama. Demikian dapat saya jawab bahwa kita jelaskan mengangkat bagi keluarga menjadi pegawai karena bapaknya juga pegawai tidak masalah jika memang dia memiliki kriteria yang memang bisa untuk memangku jabatan tersebut. Namun yang dipermasalahkan adalah ketika tidak ada pengalaman, kemudian juga dari sisi keterampilan, kemampuan manajerial dan kepemimpinan juga tidak memiliki, ini tentu akan merugikan masyarakat sendiri. Dan ini tentu lebih berpulang lagi kebijakan masyarakat sendiri. Masyarakat kita perlu dicerdaskan sehingga mereka juga bisa memilih pemimpin yang cerdas, yang baik. Maka oleh sebab itu, pemimpin itu kadang-kadang cerminan dari masyarakat. Cerminan dari masyarakatnya sendiri. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalim ba'dhan bima kanu yaksubun. Demikian kata Allah, kami angkat sebagai pemimpin yang zalim dan sebagian yang lainnya, ulah apa? Ulah dari dosa dan perbuatan mereka sendiri. Ya, makanya Hasan Basri menyatakan kekejaman hajat itu bagian dari untuk pengampunan dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan, kata Hasan Basri. Maka janganlah ditolak ujian dan cobaan dari Allah ini dengan cara melawan dengan pedang. Ini bentuk bagaimana para ulama salaf dalam menyikapi fitnah dari pemimpin. Kita harus mengikuti tuntunan dari agama kita, dan itu adalah solusi yang terbaik ya, bagi kehidupan berbangsa negara dan berbangsa maupun beragama. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas nasihatnya, dan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, ada sebagian kelompok di masyarakat, baik itu masyarakat kaum muslimin atau yang lainnya, yang merasa tidak puas dengan pemerintahan dan kekuasaan yang saat ini. Akhirnya mereka bersepakat, berkelompok, mempunyai presiden, mempunyai menteri-menteri, mempunyai aparat-aparat sendiri. Nah, apakah hal seperti ini dibenarkan di dalam aturan Islam? Silakan, Ustaz. Itu jelas sekali tidak dibenarkan, ya kan, membuat kelompok sendiri, dan itu telah memecah belah jamaah. Sebenarnya hal ini diharamkan dalam Islam, memecah belah persatuan bangsa sangat diharamkan dalam Islam, ya, memecah belah, karena kata-kata jamaah di dalam Islam itu ada dua konotasi, ada dua pengertian. Jamaah dalam artian adalah bersatu dengan jamaah, artinya jamaah yang memang jamaah Islam, jamaah yang telah ada pada Rasulullah SAW sampai para sahabat, tabi'in, arba' tabi'in, ya, persatuan kaum muslimin secara umum. Kemudian pengertian jamaah yang kedua adalah yaitu kekuasaan dalam bentuk tertera politik, ya, pemimpin kita. Tidak boleh kita keluar dari kekuasaan yang sah, ya. Maka tindakan itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena nanti akan banyak lahir kelompok-kelompok lain yang meniru. Tentu akan terjadi sekian penguasa, semikian pemerintahan dalam satu negara. Ini akan menimbulkan sebuah kericuan dan kegaduhan di dalam bangsa itu sendiri. Sebaiknya, ya, kita melakukan tindakan-tindakan yang positif, pembangunan yang jelas, ya, cipta generasi yang sehat, karena segala hal ini tidak luput dari andil kita juga di dalam terciptanya kondisi seperti ini. Jadi terjadinya peminta seperti ini tidak lepas dari andil masyarakat, karena yang memilih mereka adalah masyarakat. Maka efek dari ketidakjujuran mereka dalam ketika memilih, ketika amanahan mereka dalam menunaikan hak suara mereka, ya, efek kita merasakan semua sekarang, ya. Dan ketika inilah sistem-sistem yang kita katakan yang merugikan masyarakat, ketika yang dijadi patokan suara terbanyak saja, sedangkan orang yang banyak ini belum tentu memiliki wawasan yang baik tentang bangsanya ataupun agamanya, tentu akan berefek sekali pengaruh-pengaruh dengan dibayar, dengan ditipu, dengan informasi yang tidak akurat. Mereka akan mudah terprovokasi dan terpengaruh dengan itu. Jadi efeknya kita bersama, bagian dari hal itu, kita adalah bagian dari sejarah itu sendiri. Maka kita jangan sebagaimana katakan oleh para pujangga, ya, na'ibu zamanin wal'aibu fina, kita mencelah masa kita, tapi aib itu pada diri kita sendiri. Maka lebih baik kita lebih banyak introspeksi diri kita, ya, apa yang terbaik untuk diri, keluarga, dan masyarakat, itulah yang kita lakukan. Jadi ingat, ya, na'ibu zamanana wal'aibu fina, kita mencelah masa kita, padahal yang buruk itu adalah diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustaz, di dalam sejarah Islam kita mendengar beberapa kali terjadi pemberontakan dan pembunuhan khalifah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pengganti khalifah setelah terbunuhnya mereka diganti keluarganya atau dari kalangan si pemberontak tersebut? Nah, apakah kalau zaman sekarang relevan hal tersebut di dunia saat ini? Silakan, Ustaz. Baik, pertama, dalam sejarah Islam tentu seperti sejarah-sejarah umat yang lainnya, ada perebutan kekuasaan, ada terjadi juga korban-korban ketika perpindahan kekuasaan, ya, karena manusia-manusia itu berbeda pandang dan juga berbeda keinginan. Jadi masa Khulafaur Rasyidin seperti di masa Utsman bin Affan itu awal terjadinya perbedaan, ya. Kemudian berlanjut di masa Ali bin Abi Thalib, yang mereka memiliki ijtihad masing-masing. Mulai terjadi di situ perbedaan-perbedaan pandang politik dalam menyikapi pemberontak di masa Utsman, dan berkelanjutan terus sampai hari ini terjadilah pergolakan-pergolakan itu dalam sepanjang sejarah. Dan hal yang sama pun sebetulnya dialami oleh umat lain, bahkan lebih parah dari umat lain, ya. Jadi tidak pernah terjadi di dalam sejarah Islam seperti kejamnya Hitler ya. Ada enggak? Enggak pernah ya. Bahkan dihitung oleh para ulama-ulama, para peneliti mengatakan korban yang selama Islam disebarkan oleh Rasulullah SAW dibanding korban, jatuhnya korban perang dunia pertama dan dunia kedua itu tidak ada bandingnya. Ya, tidak bandingnya. Begitu besarnya korban yang jatuh ya karena perang dunia pertama dan dunia kedua. Dan bahkan kalau kita lihat pembunuhan yang dilakukan orang oleh komunisme dari berbagai negara itu ya jutaan orang bayangkan. Jadi tidak ada Islam. Jadi Islam itu walaupun terjadi hal-hal yang diwanapi masih terukur dan wajar, dan itu memang sudah sifat manusia perbedaan seperti itu. Adapun terjadinya perebutan kekuasaan, para ulama menyebutkan ada kondisi itirar dan ikhtiar. Jika sudah berkuasa, siapapun yang berkuasa tadi, jika dia sudah mengendalikan situasi dan memiliki kekuatan dan tidak akan mungkin lagi ya dia sudah mantap dan memiliki mengendalikan segala kekuatan di negara itu, maka dia resmi menjadi penguasa dan wajib ditaati ya. Tetapi pengrongrong ya kekuasaan yang resmi itu, Rasulullah SAW juga menyuruh untuk membela kekuasaan yang resmi ya. Jadi Rasulullah, jika ada orang yang berusaha ya memberontak kepada amrukun jami', kalian sedang bersatu di sebuah pemimpin ya, faqtulhu ayyuman kana yauman kana. Kata Rasulullah SAW, orang yang memberontak tadi boleh kita lawan bersama-sama dengan penguasa resmi siapapun orangnya. Maka sebagian ulama menyebutkan walaupun dia mengaku dari keturunan Ahlul Bait, sebagian ulama menjelaskan hal seperti itu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tidak mengecualikan lagi. Jika kalau ada persatuan kaum muslimin di bawah pemimpin yang jelas, kemudian ada orang yang ingin membuat sebuah rorong kekuasaan, sebuah kekacauan ini, karena supaya tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih besar, maka harus cepat dicegah. Nah, ini diantara konsep Islam dalam menyikapi. Namun jika terjadi semua macam penaklukan kekuasaan yang kemudian berpindah kepada dia dengan secara totalitas, maka kita sudah tetap mengikuti yang telah berkuasa tadi. Itu dengan sistem mughalabah namanya. Sistem mughalabah. Jadi dalam Islam itu kekuasaan ditetapkan dengan berapa versi imam dalam sistem penunjukan pemimpin sebelum pemimpin penggantinya, seperti tindakan Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab, atau dengan melalui syura, permusyawaratan dari tokoh-tokoh besar seperti penunjukan Abu Bakar Siddiq anhu, atau penunjukan jumlah tertentu dari tokoh-tokoh ya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat untuk bermusyawarah yang paling terkemuka di antara mereka, dan mereka musyawarah untuk memilih pemimpin di kalangan mereka atau di luar mereka. Kemudian ya yang terakhir, sistem kekuasaan yang dibenarkan hasilnya namun prosesnya tidak dibenarkan, itu sistem mughalabah, merebut, sistem merebut ya. Wallahu alam bisawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para ustaz yang telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Kami mohon maaf karena terbatasnya waktu kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri program acara ini, mohon ustaz memberikan ikhtitam fadhil ustaz. Terima kasih banyak bagi antum para ikhwan dan akhwat yang telah bergabung bersama di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebetulnya banyak sekali kisah-kisah yang banyak kita ambil pelajaran dari sejarah ini. Di masa pemerintahan Al-Muqtadi bin, banyak sekali poin-poin yang tidak saya bahas ya, terutama tentang bagaimana para ulama yang wafat dalam semasa kekuasaannya. Ini banyak sekali kisah-kisah yang unik ya. Kemudian juga ada dua kisah yang unik sekali, yaitu disebutkan yang mungkin di masa kita juga viral ya, seorang wanita di masa kekuasaan Al-Muqtadi ini, yaitu dia lahir dalam keadaan cacat, tidak memiliki tangan, cuman tangannya itu jarinya muncul di sudut ini saja. Diceritakan oleh Ibnu Jauzi, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, yaitu bahwa wanita ini tidak memiliki dua tangan ya, tetapi dia namakafahu, jarinya itu yaitu telapak tangannya itu menempel di pundaknya sini. Lakin la ta'mal bihima syai'an, tidak bisa melakukan apa-apa. Wa innama kana ta'malu bi rijlaiha, tapi semua keurusan badannya itu, kebutuhannya dilakukan dengan dua kakinya. Ini pernah kita lihat ya. Ya, ta'maluhu nisa bi'aidihna. Dia melakukan berbagai aktivitasnya dengan dua kakinya seperti yang dilakukan oleh wanita normal, tapi dengan kedua kakinya. Ini juga sebuah kisah yang disebutkan oleh sebuah kisah yang disebutkan oleh Ibn Kathir yang dinukil dari Ibn Jauzi, yakni minal ghazl, jadi dari baik dalam menyisir rambutnya, kemudian juga mengikat rambutnya dan lain demikian. Dia lakukan dengan kedua kakinya. Kemudian ada kisah lain yang aneh juga disebutkan oleh Ibn Kathir juga adalah yaitu Bikol. Bikol ini adalah kawin silang antara antara kuda dengan keledai. Ya, dengan keledai kemudian melahirkan anak, bukan anak keledai yang lahir, tapi lahir adalah disebutkan adalah kuda. Ini itu keanehan kata Ibn Kathir ya, di beberapa hal-hal. Ini untuk kita ceritakan hal ini adalah peristiwa-peristiwa yang aneh itu Allah melihatkan kekuasaannya berjalan dalam banyak masa, bukan hanya ada di masa kita juga ya. Demikian mungkin di masa kita banyak juga hal-hal yang aneh, kadang-kadang orang marah menjadikan sebagai perbuatan-perbuatan yang menyelisih akidah ya, mentabarruk atau menjadikan sebuah hal yang keramat ya tempat tersebut segala macam. Dan hal seperti yang sama pernah terjadi dalam kisah-kisah sejarah Islam juga, peristiwa-peristiwa yang aneh. Banyak sebetulnya peristiwa yang aneh dalam di masa permintaan Mukhtar ini, tapi karena waktu yang batas kita, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.